Revolutionary adalah arti klasika di atas strategi dan implementasi. Revolutionary tidak terkendali eksistensi. Enam rukun iman. Revolutionary. Revolusi adalah arti klasika di atas strategi dan implementasi. Revolutionary. Perlawanan yang tidak terkendali eksistensi. Enam rukun iman. Yeah. Saat revolusi mulai menterap di atas lagu atau referensi logika, beri batas rahasia, niat hati berdokumentasi di jendela otak kepala. Luruskan niat kita di atas tujuan atau sekedar kontroversi belaka. Sensasi yang buka nyali untuk lubang penetrasi. Saat kau coba melamar Tuhan, berkompromi di atas kemunafikan. Bangsatmu telanjang di atas kebenaran. Walanmu yang membuatku tertawa dan menatapku dengan menyedihkan. Maka aku pun mulai berpikir untuk menjadi fasis. Ketika anti rasis adalah kompromi dengan logika iblis. Makna monumental laknat Yonis. Sakral menjaring Dajjal dan gerakan salibis. Revolusiku membakar tradisi. Sempit ruang polemik DIY dan major mainstream di scan ini. Stereotype sebuah kultur utopia. Stagnasi yang kau cibir mengkambing hitamkan media. Karena aku adalah perlawanan. Saat pemberontakanmu habis di atas slogan. Penolakanku berimplementasi bersama Quran. Beri prediksi hikmah mengingkar asuna. Usut sebuah dialektisi seksis dan feminisme. Minor yang tak dapat bedakan antara akhlak dan maksiat. Moral yang kau nyalakan bersama kebebasan tanpa arah. Karena ateis itu adalah hal penuntut setelah era Marx dan Nietzsche. Beri dalih logika dalam konsep ruang praduga. Membutuh bersama diskursus, diskursi dan taksir. Revolusi adalah arti klasika di atas strategi dan implementasi. Revolutionary. Tidak terkendali eksistensi. Enam rukun iman. Revolutionary. Revolusi adalah arti klasika di atas strategi dan implementasi. Revolutionary. Perlawanan yang tidak terkendali eksistensi. Enam rukun iman. Jika kau gagal menolak setan pada tahap lingkaran pikiran, maka akan berat bagimu menolak ketika ia telah menjadi memori. Apalagi ketika ia muncul secara nyata dalam ide atau gagasan. Begitu banyak cerita, wacana rapuh kritisi identitas kita. Memberi harga sebuah perubahan, sejenak basuh air mata. Trik yang kian menyengat, penampar fakta tentang harapan dan sekolah. Terjatuh dalam mimpi dan kesenjangan, kataran materi dan kemiskinan. Zaman yang tak terluka oleh kematian, tidak juga suara air ini oleh ratapan. Berahimi dengki dan kecewa, dan roro yang terlalu lemah untuk membela. Terkubukan hina di atas kematian ramatama. Batu trotoar bersaksi bisu, menghibur tak mengenal waktu. Bercermin bersama kuman ventilasi teropong jati diri. Menghampiri nada dengki yang tak lagi sehati. Beri warna gelap atas peka dalam dada. Warna kelas di bawah angkara kaum pekerja. Menghampiri derita, emisi yang menitik pedih dan kian tersisi. Status hidup kadang lingkari diri menjadi apatis. Dapatkan napasmu merasakan warna hati yang menyebabkan.